pengkhianatan cintamu telah menghancurkan segalanya. Sudah sering kali kau salah padaku, tapi engkau aku maafkan selalu. Namun kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Telah menghancurkan segalanya.